Mitra Bisnis, Indopos menulis, meski sudah menjalani vonis penjara untuk kasus korupsi, M. Nazarudin, W.O.D. Nurhayati, dan kelima koruptor mantan anggota DPR RI lainnya masih menerima uang pensiun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan. Mas Dahlan, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, saya kira pengalokasian dana pensiun bagi DPR, khususnya yang masih terkait dengan kasus sebagai terpidana korupsi sangat tidak pantas ya. Artinya alokasi dana pensiun tetap diberikan kepada mereka. Karena secara prinsip sebenarnya dana pensiun itu diberikan bagi mereka yang melakukan pengabdian terhadap negara. Pertanyaannya kan apakah patut kemudian negara memberikan, mengapresiasi kepada mereka yang telah melakukan praktek korupsi terhadap kebijakan negara gitu. Sama saja negara mengapresiasi tindakan pengkhianatan terhadap negara. Ya praktek korupsi adalah bagian dari pengkhianatan terhadap negara sebenarnya ya. Nah ini yang sebenarnya untuk tidak pantas ya. Sisi yang lain sebenarnya saya lebih melihat aspek makro ya. Bahwa apakah patut juga anggota DPR sebagai jabatan politik mendapatkan dana pensiun. Ya kalau kita melihat sebenarnya dana pensiun yang diberikan negara adalah mungkin tepat diberikan kepada misal aparat birokrasi yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara gitu. Kalau anggota DPR juga masih dapat ya, misal mereka yang cuma 5 tahun atau bahkan pejabat antar waktu yang bahkan cuma setahun juga dapat tunjangan seumur hidup gitu kan juga sebenarnya tidak patut juga gitu ya. Ditambah sebenarnya mungkin publik perlu tahu gaji DPR tiap bulan itu sebenarnya sudah begitu besar ya. Para anggota DPR take home pay-nya aja sekitar 60-an juta. Artinya tidak diperlukan lagi untuk mendapatkan jatah pensiun yang telah mereka menjabat gitu ya. Dari situ sebenarnya mereka bisa meng-create sendiri untuk mempersiapkan dana untuk pensiun. Kalau dana pensiun ini diberikan, maka akan juga mengundang anggota-anggota DPR di tingkat daerah meminta hak yang sama juga. Bayangkan kalau seluruh anggota DPR minta hak dana pensiun, maka bisa dibayangkan beban APBN-APBD untuk membayar dana pensiun pejabat tersebut. Dari sisi beban anggaran akan semakin besar. Tapi Mas, di Undang-Undang MD3 disebutkan bahwa anggota Dewan yang berhenti dari jabatannya secara terhormat masih memiliki hak mendapatkan uang pensiun. Bagaimana Mas melihat undang-undang tersebut? Nah, ini yang penting diatur juga dalam MD3. Syarat yang dimungkinkan mundur atau syarat yang dianggap berhak untuk mendapatkan dana pensiun dalam kategori mundur tadi. Jangan disamaratakan. Orang semua mundur kemudian lalu mendapatkan hak mundur yang semacam apa yang kemudian diberikan hak pensiun kepada mereka. Kalaupun itu sepakat bahwa dana pensiun bisa diberikan kepada anggota DPR. Walaupun catatan kita sebenarnya agak kurang tepat, dana pensiun juga diberikan kepada DPR karena hanya dalam masa kerja 5 tahun. Gitu ya. Nah, ini yang penting dalam pengetatan regulasi di revisi Undang-Undang MD3, ketentuan tata tertib juga penting untuk dilakukan, termasuk tentang Undang-Undang nomor 12 tahun 80. Ini undang-undang yang sangat lama yang mengatur soal ketentuan pensiun pejabat tinggi negara. Saya kira ini undang-undang sudah tidak relevan lagi, perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Dan disinergikan juga dengan undang-undang yang lain. Tapi apa bisa Mas, undang-undang itu direvisi? Harus segera dilakukan. Saya kira kalau ini tidak dilakukan, proses semacam ini akan terus terjadi. Dan semacam seolah-olah ada legalitas formal mereka mendapatkan hak semacam ini. Tapi negara tetap memberikan tanggung jawabnya terhadap para pihak yang secara nyata dalam proses hukum di peradilan terbukti melakukan praktik korupsi misalnya. Tapi yang duduk di legislatif kan DPR sendiri, Mas. Itu dia yang ini yang kadang itu yang saya katakan sebenarnya kenapa ketentuan itu dibiarkan kan sama saja mereka merasa dengan ketentuan yang ada sekarang mereka dalam comfort zone, zona nyaman dengan ketentuan tersebut, nggak usahlah direvisi, ngapain, ini kan masih ketentuan masih menguntungkan kita gitu ya. Nah ini yang sebenarnya mungkin saja selain dari DPR saya kira mungkin kami juga sudah mulai memikirkan judicial review kembali undang-undang yang mungkin tidak relevan lagi ya sebagai ketentuan basis dasar perhitungan, dasar ketentuan untuk memberikan pensiun tadi. MK saya kira menjadi peluang untuk kemudian meninjau keberadaan undang-undang yang mungkin dari sisi soal dana pensiun dari sisi kepatutan, kemudian ada pertentangan juga dengan prinsip keuangan negara juga mungkin ruang itu yang kita pakai untuk menggugat ketidaksinkronan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Jadi siapa Mas yang paling mungkin melakukan judicial review? Ya, saya kira siapapun berhak, karena yang dirugikan publik. Karena yang membayarkan dana pensiun itu adalah dana publik. Sekecil apapun publik punya kontribusi. Jadi semua punya peluang untuk melakukan gugatan tersebut. Ya. Ini celah ketika kita tidak bisa berharap banyak lagi di DPR. Ya. Tapi langkah pertama sebenarnya kami menggugah kesadaran. Saya yakin juga di internal DPR juga sebenarnya ada yang berprinsip juga sama dengan masyarakat. Sangat tidak patut, tidak pantas. Nah saya kira berapa pihak yang melakukan penolakan bisa melakukan hak inisiatif DPR untuk meninjau kembali regulasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan aturan tadi. Demikian Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan. Saya Wendy Lim.